Ya ayyuhal muslimun al mustami'un, alhamdulillah banyak orang yang ingin mendapat Islam. Kajian yang insyaallah bermanfaat ini Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, yang dimana kita telah sampai ke dalam bab fil adab ma'an nafs, bagaimana adab kita bersama diri kita sendiri, yang dimana banyak dari kita yang enggan untuk muhasabatun nafs, memikirkan dirinya sendiri, pun juga banyak dari kita yang malah memikirkan diri orang lain, padahal diri kita sendiri itulah yang lebih harus diselamatkan terlebih dahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika seseorang harus menjaga dirinya dan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Makanya Syekh rahimahullahu taala menuliskan, "Yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi kilta hayatayhi al-ula wath-thaniyah." Bahwasanya seorang muslim itu mengimani, beriman bahwasanya kebahagiaan dia, kebahagiaan hidupnya, uqufatun ala mada ta'dibi nafsihi, itu terlihat bagaimana dia seorang muslim, seorang mukmin itu mampu menjaga dirinya, wa tathyibiha, mampu menghiasinya, wa tazkiyatiha, mensucikannya, wa tathhiriha, membersihkannya, kama anna syaqaaha manutun bi fasadiha. Sebaliknya, kesengsaraan diri seorang muslim itu tergantung bagaimana dia merusak dirinya sendiri, wa tadsitiha, bagaimana dia menjadikan dirinya buruk, wa khubthiha, menjadikan dirinya jelek, wa dzalika lil adillatil atiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Alladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana keadaan orang-orang yang merugi di dunia, pun juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bagaimana orang-orang yang beruntung di dunia ataupun di dan di akhiratnya. Alladzina kadzdzabu biayatina, dan mereka-mereka yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan dirinya. La tufattahu lahum abu, dikarenakan kedustaan dia terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia di muka bumi ini. Wala yadkhulunal jannah, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala tidak membuka bagi dia pintu-pintu langit, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, sampai seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kiasan, mereka bisa saja masuk surga jikalau mustahil. Perumpamaan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi kita, wal a'yadu billah, sekiranya kita mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berbuat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan itulah sebuah bentuk balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat buruk. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilussalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha, orang-orang yang senantiasa beramal saleh, berbuat kebajikan, Allah Subhanahu wa taala la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan mereka beban di dalam hidupnya kecuali mereka mampu untuk melaluinya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan mereka orang-orang penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka beban hidup yang itu melebihi kemampuan mereka sendiri. Sekalinya kita berpikir bahwasanya apa yang kita dapatkan hari ini atau kita mendapatkan kesulitan hidup, memang terkadang kita berpikir kita tidak mampu untuk melewatinya. Padahal sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita beban hidup kecuali kita mampu untuk melewatinya. Dan kita tidak menyadari itu. Maka dari itu hendaklah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ayu ayyamin atau ayu yaum, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada dalam hidupmu wahai Rasulullah satu hari yang hari tersebut lebih engkau rasakan beratnya dibandingkan dengan hari Uhud? Yang kita tahu bahwasanya di perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin menderita kerugian yang sangat besar. Banyaknya para sahabat yang terbunuh ketika itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkena panah atau tombak di mulutnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah hari atau suatu hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat berat dalam hidupnya, yaitu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Taif bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesana, pergi ke negeri tersebut, yang didapati bukanlah suatu sambutan dari kaum jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif. Mereka orang-orang Taif melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu, dengan apapun yang mereka dapatkan. Mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu berusaha menghalangi, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat. Malaikat penjaga Akhsyabain, dua gunung, yang di mana ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka kaum Taif dihimpit oleh kedua gunung tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bal arjullah ayukhrija min aslabihim may yu'minu billah wala yushriku bihi syai'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap akan keluar dari keturunan mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku seorang mukmin, seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bentuk bagaimana diri kita atau adab kita terhadap diri kita sendiri. Kita mendapati kesulitan hidup yang sekiranya kita merasakan itu berat bagi kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang mukmin beban hidup, cobaan dalam hidupnya, kecuali orang tersebut, seorang mukmin tersebut mampu untuk menyelesaikannya, mampu untuk melewatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang kedua, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Sekiranya kita mampu menjadi hamba Allah Subhanahu, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan demi waktu asar atau demi masa, innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar atau dengan satu masa bahwasanya manusia itu berada di dalam kerugian. Kita dalam kerugian. Akan tetapi ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, mereka yang senantiasa beramal kebajikan, wa tawasau bil haq, mereka senantiasa bertawasau, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasau. Maka hendaklah kita menjaga adab kita terhadap diri kita sendiri. Jangan kita pikirkan bagaimana orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum yadkhulul jannata illa man aba." Setiap dari kalian, semua dari kalian, kecuali mereka yang menolak, illa man aba. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wa ta'ala, wahai Rasulullah. Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada syariatnya Rasul, maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengingkari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka enggan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah orang-orang yang menolak dan tidak ada jaminan surga baginya, wal a'yadu billah. Dalam hadis lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'u au faba'u nafsuhu famu'tiquha au mubiquha." Kullun nas, setiap orang, setiap manusia, famu'tiquha au mubiquha, mereka menjual dirinya ke dalam dua hal. Famu'tiquha atau famu'tiquha, dia akan memerdekakan dirinya dengan dia beramal saleh, dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati teruskan menyerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan, keburukan dan lain sebagainya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis tadi, yaitu beliau berkata, "Kullu insanin yas'a bi nafsihi fayu'tiquha min al-'adzab." Yaitu kita setiap manusia, setiap orang itu akan menjalani hidupnya dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Faminhum mayyubayyu'aha lillahi ta'ala. Ada golongan yang mereka menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan maka atas dasar perbuatan tersebut dia telah membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang kedua, wa minhum mayyubayyu'aha lisyaitani wal hawa bittiba'ihima fayubiquhuma aw yuhlikaha aw yuhlikuha. Orang kedua, golongan yang kedua adalah yang dia menjual dirinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menjual dirinya untuk syaitan dan untuk hawa nafsunya. Maka apa? Fayubiquha ay yuhlikuha. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ayuhal mustami'un al-kiram, ya, pendengar kajian Al-Hisbah azanillahu wa tazku huwa hasanatul iman. Maka hendaklah seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasannya diri kita, ya, diri setiap orang yang beriman itu bisa dibersihkan. Yang pertama dengan hasanatul iman, dengan iman yang baik, iman yang kuat. Kuat adalah jangan kita mengedepankan hal-hal yang sifatnya duniawi. Banyak dari kita yang lebih mementingkan dunianya. Ketika dia belajar, lebih mementingkan dunianya. Tidak ada larangan bagi kita untuk belajar ilmu-ilmu dunia yang sifatnya baik. Tidak ada larangan seperti itu. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita kuatkan akidah kita terlebih dahulu. Dan banyak dari kita yang lalai terhadap akidah yang kita miliki. Menganggap bahwasanya akidah hanyalah sebatas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, tidak. Akan tapi bagaimana kita menguatkan Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Akan memberikan kita pahala yang bukan hanya dunia yang kita ambil. Akan tetapi kita persiapkan pekerjaan kita di dunia ini untuk akhirat kita. Makanya ketika kita bekerja, jangan kita lupakan sholat kita. Ketika kita mempunyai harta, jangan kita lupakan zakat kita. Jangan kita lupakan sedekah kita. Dan ketika kita bermuamalah, jangan kita lupakan bagaimana orang-orang yang berada di sekeliling kita. Bukanlah suatu hal yang berlebihan ketika kita tekankan hasanatul iman, ketika kita memperkuat akidah kita dimanapun kita berada, insya Allah keyakinan kita tidak akan tergerus. Ketika kita berada di sekeliling orang-orang yang imannya lemah, tapi dikarenakan kita memiliki pondasi yang kuat, akidah yang kuat, maka apa? Insya Allah kita akan terjaga dari segala macam godaan-godaan. Yang kedua adalah wal amalus salih. Salah satu bentuk ditakhbusu wa tafsudu huwa sayyiatul kufri wal ma'asi. Sekiranya iman dan amal salih, Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salah, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibna sayyiat. Dan dirikanlah salat, itu hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan salih yang kita kerjakan, itu akan menghilangkan segala. Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat tadi, inna fi'lal khairat yukaffirudz-dzunuba as-sarifah. Sungguhnya perbuatan-perbuatan khairat, perbuatan-perbuatan baik, itu akan menghapus segala dosa yang telah lalu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yadhnibu dzanban fayatawadda wa yusalli rak'atain illa ghufirullah." Tidaklah seorang muslim yang dia berbuat dosa, kemudian dia wudu dan mendirikan sholat dua rakaat, apa jaminannya? Illa ghufirullah. Dia wudu, kemudian berdiri sholat dua rakaat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya, akan mengampuni dosa-dosanya. Law anna bibabi ahadikum nahra ghamara yaghtasilu fihi kulla yawmin aw yughtasalu fihi kulla yawm 5 marrat. Bisa kita bayangkan, sekiranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal di sebuah rumah, kemudian ketika kita membuka pintu rumah kita, di hadapan kita ada sungai, sungai yang mengalir, dan kita mandi di sungai tersebut yang bersih 5 kali sehari. Hal yabqa min daronihi syai'a? Kita mandi di sungai tersebut yang bersih, jernih, airnya mengalir 5 kali. Apakah kita akan mendapati diri kita kotor? Tentu tidak. Ya. Kebiasaan kita saja yang mandi ya paling tidak sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, kita merasa bersih. Bagaimana dengan kita mandi di sungai yang mengalir itu 5 kali sehari? La ya Rasulullah. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, ya, ketika kalian mendapatkan sungai di depan pintu rumah kalian, maka Nabi SAW bersabda, wakadhalika salawatul khams yamhullahu bihinna adzunuba wal khataya yang telah kita perbuat. Ayuhul muslimun wa mustami'un, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya salat saja itu bisa menghapus dosa-dosa. paling tidak. Dan itu harus kita terapkan. Ketika kita berdiri, marah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapan Allahu Akbar tersebut itu telah membuat pikiran kita, badan kita terfokus hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dunia kita, kita hilangkan. Urusan pekerjaan kita, kita hilangkan. Urusan keluarga kita, kita kesampingkan. Kebahagiaan kita, kesedihan kita, semua kita hilangkan. Ketika kita telah berucap Allahu Akbar, marah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita? Tentunya dosa-dosa kecil. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita ketika kita mampu menjaga ibadah kita, sholat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang lima waktu itu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, innal mu'mina idza adnaba dhanban kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Sungguhnya ketika seorang mukmin, Rasulullah SAW menegaskan seorang mukmin, idza adznaba dzanban, ketika dia berbuat suatu dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu. Kita berbuat dosa, satu dosa akan ada satu titik hitam dalam hati kita. Dua dosa, ada dua titik. Tiga dosa, pun seterusnya. Akan tetapi, fa'in taba. Kalau kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfara. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suqila qalbuhu. Kita isti'tab, melepaskan diri kita dari dosa-dosa kita tadi. Maka apa? Niscaya hati kita akan bersih kembali. Karena apa? Taubat kita. Karena istighfar kita. Karena pelepasan diri kita dari kemaksiatan tadi. Dosa-dosa tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan titik-titik hitam yang ada di hati kita tersebut. Fa'in zada. Zadat fadhalika ar-ranu alladhi dhakarahu Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi sekiranya dosa itu bertambah terus menerus tanpa dia bertaubat, tanpa dia beristighfar, tanpa dia melepas diri dia dari kemaksiatan atau dosa tadi, bertambah dosa dia, maka bertambah pula titik hitam dalam hatinya. Dan itulah penghalang yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan, itu menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu, akan menutupi hati mereka. Oleh ayatubillah. Sekali lagi, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Satu kesalahan. Siapa tidak ada berbuat dosa? Pastilah pernah berbuat kesalahan. Maka solusinya apa? Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pun juga kita melaksanakan amalan-amalan salih. Yang harus kita ketahui adalah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah aw wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah sebuah keburukan dengan sebuah kebaikan. wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita berbuat keburukan, maka tutupilah keburukan tersebut dengan kebaikan kita. Maka niscaya kebaikan tadi, amalan saleh tadi, perbuatan hasan tadi akan menghilangkan amalan buruk kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, bermuamalahlah kepada orang-orang dengan muamalah yang baik. Insyaallah akan kita bagi secara bertahap. Yang dimana Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan tahapan-tahapan bagaimana agar kita mampu menjaga diri kita. Nah, secara adab, itulah adab kita terhadap diri kita sendiri. Dan kita tahu, ya, dan kita ulangi sekali lagi, ketika kita berbuat kesalahan, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita pesimis. Akan tapi optimislah kita. Berhusnudzonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga bagaimana dulu para ulama ussalaf, para sahabat ridwanullahi alaihim, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan mereka juga ulama setelahnya, tidak menjerumuskan diri mereka kepada kemaksiatan, keburukan. Bagaimana seorang alimah Al-Bukhari rahimahullahu taala yang beliau pernah berkata, maghtabtu ahadan qad منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. Tidaklah aku, kata Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya ghibah itu akan memberikan dampak yang buruk bagi orang yang kita yang digunjingkan tersebut. Bagaimana seorang Masruq Ibnu Al-Ajda' rahimahullahu taala ceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sirah Alamun Nubula, bagaimana Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menukilkan, menjelaskan, ghusya ala Masruq fi yaumin 'asif. Pernah suatu ketika Masruq Ibnu Ajda' pingsan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia berpuasa. Dan dia tidak mampu menahan laparnya tersebut dan pingsan. Masruq mempunyai seorang anak yang bernama Aisyah, dan dia tidak pernah menolak apa yang dikatakan oleh anak. Qala fa nazalat ilaihi. Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menjelaskan, datanglah Aisyah ya kepada Masruq tadi rahimahullahu taala. Faqalat ya abata aftir washrab. Ketika melihat ayahnya lemas karena puasa, maka seorang anak tadi Aisyah rahimahullahu taala kasihan iba melihat bapaknya dengan mengatakan, wahai ayahku, berbukalah, minum. Akan tetapi apa kata Masruq? Qala ma aradtu liya ya bunayya au ma aradti liya bunayya. Kenapa wahai engkau, wahai Aisyah, apa yang kau inginkan dariku? Kenapa engkau, aku ingin engkau, wahai ayahku, untuk peduli terhadap dirimu sendiri. Perhatikanlah dirimu. Qala, apa kata Masruq? Ya bunayya, innama talabtur rifqa. Sesungguhnya, aku ingin diriku. Kata Masruq rahimahullahu ta'ala, aku ingin menjaga diriku. Nanti, di hari yang panjangnya selama 50 ribu tahun, hari kiamat. Dia berpuasa bukanlah untuk menyiksa dirinya. Dia menyiksa dirinya di dunia. Akan tetapi dia ingin di akhirat nanti dirinya aman. Ingin di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan keburukan baginya. Dia ingin karena ibadahnya di dunia. Dan ini juga sebuah tamparan bagi kita, yang dimana kita banyak menyibukkan diri kita. Sekiranya kita mampu menjaga sholat lima waktu kita, alhamdulillah. Tapi itu masih kurang. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan kita merasa puas hanya dengan menjaga sholat 5 waktu saja. Tapi wa'ayadzubillah, banyak dari kita yang lalai pada Allah subhanahu wa ta'ala hanya meminta kita 5 waktu sholat saja. 5 waktu sholat yang pahalanya seperti 50 waktu sholat. Kita tidak ingin membuat diri kita lelah di dunia ini. Ya. Kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Kita tidak bersedekah. Terkadang kita punya uang, tapi kita masih berpikir, kalau saya sedekahkan uang segini, nanti bagaimana dengan kehidupan saya setelah ini? Bagaimana saya membeli ini? Bagaimana saya membeli ini? Adanya perhitungan dalam hidup dia. Dan dia tidak meyakini. Pun ada juga sebagian orang yang dia bersedekah, berzakat, berinfak, itu ingin mendapatkan balasan duniawinya saja. Yang dia meyakini bahwasanya ketika kita berinfak akan bercabang. Dari 7 menjadi 10 dan sebagainya. Dan itu hanya duniawi saja. Naam, sekiranya dia mengharapkan, memang ketika kita sholat, mendirikan sholat, menjaga sholat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kemudahan-kemudahan. Akan memberikan kita banyak keberkahan. Tapi itu hanyalah hal duniawi saja. Kita sholat agar kita bisa menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Hal pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala akan perhitungkan kepada kita, akan Allah hisab kepada kita, akan Allah pertanyakan kepada kita, zakat kita? Bukan. Infak kita? Bukan. Jihad kita? Bukan. Bacaan Al-Quran kita? Bukan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali minta kepada kita adalah sholat kita. Sudahkah kita ikhlas dalam sholat kita? Jangan kita membuat diri kita capek dalam sholat. Dengan kita mengharapkan dunia saja. Tidak. Kita sholat. Berdiri. Di depan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. 1 jam. Agar kita bisa mengistirahatkan diri kita di akhirat nanti. Kita buat diri kita lelah di dunia. Untuk mendapatkan sebuah keluasaan. Sebuah kenikmatan. Banyak dari kita yang malas membaca Al-Quran. Kita sibuk dengan gadget kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Di meja kita ada komputer, ada buku-buku kita. Tapi ada siapa tahu Al-Quran itu nanti dari kiamat akan menjadi amalan kebaikan, habis. Akan tapi karena kita ada Al-Quran, dengan Allah subhanahu wa ta'ala persaksikan di hari kiamat. Dan dengan Al-Quran tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga dengan baca Al-Quran. Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita suara yang merdu, suara yang enak didengar, maka luruskanlah niat kita. Jangan kita mengaji atau belajar mengaji untuk mendapatkan dunia kita. Kalau saya bisa pintar mengaji, bacaan saya enak didengar, maka apa? Saya akan dipanggil ke masjid fulan. Akan diberikan uang sebanyak sejumlah itu. Saya akan dipanggil ke tempat fulan. Mengaji di situ, mendapatkan uang. Sekiranya saya mengaji, saya pampangkan dalam medsos saya. Facebook saya, Instagram saya, Twitter saya, dan sebagainya. Lalu kita akan mendapatkan pujian-pujian yang mungkin seorang lelaki ya yang dia tampakkan suara lantunan ayat Al-Qur'annya, maka akan banyak lawan jenis perempuan-perempuan yang tertarik kepadanya. Wallahualam. Mengaji hanya untuk mendapatkan jodoh. Mengaji hanya untuk mendapatkan materi. mengaji hanya untuk mendapatkan dunia saja, wa'iyatu billah. Jangan siksa diri kita untuk hal tersebut. Dengan kita memiliki suara yang merdu, kita ajarkan kepada orang-orang. Jangan kita ingin sekiranya kita mendapatkan mengejar akhirat kita, dunia akan mengikuti. Dunia akan mengejar kita, bukan kita. Hah? Berinfak diam-diam. Bukan kita menyumbang sesuatu, kemudian orang-orang melihat. Kita berinfak lillahi ta'ala. Sekiranya kita berniat untuk memberikan pelajaran bagi orang lain, maka apa yang kita niatkan? Maka pada akhir kaji kita kali ini, ya, insya Allah akan kita lanjutkan bulan depan ya dengan pembahasan yang sama, karena masih ada beberapa halaman lagi yang harus kita bahas tentang bagaimana kita menjaga adab kita terhadap diri kita sendiri, yang dimana kita jaga diri kita di dunia ini untuk mendapatkan ketenangan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.